membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Kenapa? Ini kalau marah diam, kalau kesel diam, kalau empet diam. Kelihatannya dia tenang-tenang aja. Tapi pas ditanya ngomongnya pasti dengan sangat pesimis. Terserah. Ya lo tahu aja sendiri. Maka dia butuh orang yang bisa mengungkapkan perasaannya. Kamu sedih banget ya? Ya biasa aja. Kelihatannya kamu sedih banget. Ah, gua mah udah biasa. Ingat ibu, kalau kita berhadapan dengan perempuan yang tipe ini dan ibu ingin membantu untuk share perasaannya, tidak boleh tanya satu kali. Kenapa? Bukan masalah tipe ini. Semua wanita kalau lagi feel bad tidak bisa ditanya satu kali. Semua wanita apapun wataknya pada saat feel bad, lagi marah ditanya pasti bilangnya enggak. Mama, marah ya? Apa jawabnya bu? Tuh, sama. Apalagi tipe ini. Maka harus dipancing tanya 3-4 kali. Baru mungkin yang kelima baru dia bilang, ya gini deh, dari kecil aku selalu diinjak-injak harga diri aku. Kesian deh lu ya. Ibu, kalau suami ibu yang tipe begini, biasanya ibu berarti yang koleris kan? Tolong hargai, dia cuma minta harga diri aja. Kenapa? Karena kalau dia, ibu minta izin apapun, minta apapun sama suami tipe begini, pasti dikasih bu. Yang dia minta cuma izin. Oh, istrinya orang koleris nih ya, yang sutradara. Ditelepon sama kakak iparnya diajak jalan-jalan ke Bandung. Iya, mau. Kata kakak iparnya, izin dong sama suami. Allah gak perlu izin, dia mah apa-apa boleh. Suaminya di sini. Walaupun kita ngomongnya baik, dia mah suami baik banget. Apa-apa gue boleh, ya pak? Itu tetap harga dirinya terinjak. Memang dia kasih, tapi dalam hatinya lo minta hati ya, dikasih jantung minta hati, cuman gak bisa ngomong ya, telat, terlanjur ngomong begitu baru tutup. Oke ya, ilaliko fi amanillah. Pa, boleh pa? Terserah mama. Putus asa sudah. Tapi misalnya kita udah menghargai kan? Ya insya Allah aku izin dulu ya. Aku kan harus izin sama suami aku. Aku sayang banget sama dia. Ya. Karena dia tipe koleris suka jahil soalnya, suka iseng, bercandain istri. Seneng banget. Ya. Maaf banget. Kakak ngajakin aku ke Bandung. Sebetulnya aku gak kepengen sih, kasihan kamu. Suaminya dengan senang banget. Pergi aja gak apa-apa. Kamu pergi, papa tidur. Iyalah. Iya, daripada dia ikut. Mendingan gue di rumah tidur. Nanti papa yang jagain anak-anak. Oh, terima kasih papa. Bapak-bapak yang tipe begini seneng banget main sama anaknya. Apalagi main di bawah tuh. Yang mana sayang sini papa temenin. Yang mana, yang mana, yang mana. Anaknya masih semangat. Ya, ayah. Ya Allah, ayah tidur. Gitu. Bisa paham ya bu, jadi butuh harga diri. Apalagi dia butuhkan? Keberartian. Walau. Apa yang diinginkan? Membutuhkan keberartian dan diikutsertakan. Walaupun jawabannya apa? Terserah. Terserah Umi, terserah Bunda, terserah Mama. Tapi tetap harus tanya. Ya, kan ini ada dua pilihan. Ayah pilih yang mana, yang A atau yang B? Pasti dia harus ditanya juga. Walaupun kita udah tahu. Yang mana, Papa? Terserah Mama. Oke. Gak apa-apa. Dia pasti merasa tersinggung kalau... Ya, ini ada dua pilihan. Tapi Mama tahu pasti bilangnya terserah, kan? Biar Mama yang pilih. Hati-hati, Bu. 4 bulan tiap hari digituan. Bulan kelima diganti loh, Bu. Ini gini, diem-diem-diem bisa gampang ganti. Dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Kenapa? Ini orang udah baik banget. Udah ngalah banget. Masih juga kita, ya, interupsi. Gak bisa, Bapak. Wow. Itu sedihnya banget. Dan susah diungkapkan. Ya. Lama-lama sedih. Ya. Bisa sakit, bisa pergi begitu saja tanpa pesan dan tidak kembali. Bisa begitu. Ya. Jadi 3 nih. Apa yang tadi yang pertama? Kebutuhan emosinya? Kedamaian. Ya. Kedua apa? Harga diri. Ketiga, keberartian. Ingat, tipe ini, kalau baru pulang dari luar, dia selalu mencari kursi atau ya kursi goyang atau kursi malas. Untuk apa? Lele sebentar. Untuk ngecas aki. Buat kita yang tipe koleris istri dan punya suami tipe ini, kasihlah. Jangan suruh kerja terus. Kenapa? Karena tipe koleris itu pantang lihat orang leye-leye. Ya kan? Padahal suaminya ini mau lele sebentar, sekto ma, sekto. Selonjoran to se. Nek ada kursi goyang, dong. Itu istrinya karena tipe koleris tukang kerja, dia gak bisa lihat apa-apa, diam. Ya. Bahkan ya, talang air pun dia betulin sendiri. Kenapa? Karena gemes suaminya disuruh perbaiki talang air, belum juga kerjakan. Kenapa? Bukan gak mau kerjakan. Itu suami lelese. Tapi karena lihat istrinya udah kerja, dia bilang apa dalam otaknya? Udah dikerjain ya sudah. Kalau ibu mau suami ibu yang termotivasi, kalau dia bilang, sekto lelese, aku seleye-leye, minta 15 menit sampai 30 menit. Udah, jangan dikerjain. Tunggu nanti. Dia sudah ngecas 30 menit, ya. Yang mana? Nah, itu ya, alhamdulillah. Itu harus penuh kelembutan. Memang dia butuh itu. Karena ada saya punya satu kasus konseling. Karena setiap sampai di rumah istrinya koleris, pantang lihat suaminya leye-leye dan suruh kerja. Apa yang terjadi? Suaminya sayang banget sama istrinya. Dia gak mau tinggalin. Tapi apa yang terjadi? Setiap mau dia pulang, dia naik mobil, 15 menit sampai 30 menit, dia berhenti dulu di taman dekat rumahnya. Parkiran untuk tidur. Sehingga sampai rumah, sudah segar kembali. Lebih aman di mana, Bu? Tidur di taman, apa tidur di rumah kita? Yang mana, Bu? Nah, kalau di taman ada apa-apa? Bisa paham, Bu? Kasih kesempatan, biarin aja. Tapi kan gak enak dilihatnya, Bu Aisyah, masa laki-laki gak kekar banget? Itulah kekernya. Kenapa? Dia di luar gak pernah marah. Habis energinya untuk handle marah pada saat rapat, pada saat memimpin, gak marah. Cuman bahaya nih tipe begini marah. Bahaya. Ya? Dia gak mau lihat lagi itu. Gak mau lihat lagi orang itu ya. Cuman karena belajar taklim bahwa memaafkan lebih utama, lebih mulia, makanya dia memaafkan. Ya? Bisa paham, Bu, ya? Ya. Jadikanlah orang ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabot. Ya? Karena apa disebut perabot? Karena itu tadi, setiap ada pilihan enggak ditanya. Ya? Setiap ada sesuatu enggak minta izin. Jadi dia anggap apa? Aku ini apa? Aku patung bagimu. Tak dianggap sama sekali. Ya Allah, kasihan banget. Makanya tipe begini, itu enak banget punya pasangan tipe begini, Bu. Bakal boleh semua, bakal diizinkan. Yang dia hanya minta adalah dihargai, minta izin. Ya?